masalah gear. Kalau mengenai jelek-jeleknya supaya bisa untuk mengobati dan tidak boleh. Iya, tetap tidak diperbolehkan. Islam telah mengajarkan metode pengobatan yang islami. Barakallahu fikum. Dan nanti ada dalam pembahasan kitab Tauhid, itu namanya An-Nushrah. Iya. Terapi pengobatan, barakallahu fikum, dengan Nushrah. Iya. Dengan sihir. Barakallahu fikum. Baik. Dan intinya barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Ya, terapi pengobatan dengan sihir. Melawan sihir dengan sihir barakallahu fikum tidak diperkenankan dan Islam sudah memberikan solusi. Ya. Ada yang namanya Tibbun Nawawi. Terkait dengan masalah mistis seperti itu Islam memberikan solusi berupa ruqyah Islami syar'iyah barakallahu fikum. Sehingga tidak diperkenankan untuk mempelajari trik-trik tadi barakallahu fikum walaupun dengan alasan untuk sebuah kemaslahatan yang namanya ilmu pengobatan. Wallahu taala alam bissawab. Ya, monggo. Gimana dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan dari tokoh-tokoh kafir yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia? Misalnya sebulan sebagai penemu ini dia sudah merintis kehidupannya sampai di sini, jadi menyebut-nyebut kebaikan orang kafir berkaitan dengan keilmuan dia tentang dunia. Baik, kalau yang dia maksud hanya dalam bab ikhbar ya, pemberitaan. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Penemu ini fulan. Iya. Penemu teknologi ini alan. Barakallahu fikum. Maka itu tidak mengapa sebatas dalam bab ikhbar. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah masuk dalam hal membanggakan mereka, itu sudah masuk dalam kategori wala terkait dengan urusan dunia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wah, itu hebat itu yang namanya Bill Gates itu. Hartanya paling kaya di dunia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Orangnya itu wah, memang sejak mudanya sudah ulet gini, cerdas. Nah, itu sudah ada unsur menyanjung-nyanjung mengangkat dia. Barakallahu fikum. Tapi kalau dalam bab khabar, dalam bab berita, barakallahu fikum, tayyib, tidak masalah. Ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Iya. Kalau barakallahu fikum dari pandangan syar'i yang aula untuk soal yang pertama, wa barakallahu fikum atasannya adalah non muslim, ya. Syekh Rabi pernah ditanya dengan seperti ini, beliau menganjurkan pindah. Ya. Cari pekerjaan yang lain yang atasannya itu muslim. Barakallahu fikum, ya. Baik. Karena mau tidak mau Anda akan terkena ayat tadi. Minimal dalam hal dunianya. Barakallahu fikum. Itu nasihat Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah taala wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Adapun terkait dengan pimpinan yang muslim tapi dia wanita atau muslimah, barakallahu fikum, ya kita tetap menjaga adab-adab ya Islam terkait dengan barakallahu fikum menghindar dari yang namanya ikhtilaf, ya, tidak bersentuhan dengan dia barakallahu fikum. Baik. Dan itu tentunya di barakallahu fikum sampaikan dengan hikmah dengan santun atau baik-baik. Begitu ya. Barakallahu fikum. Biasanya kan habis rapat ada salaman gitu ya. Biasa salaman sama pimpinannya. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah dia memahami. Iya. Oh, enggak muhrim ya. Nah, istilah mereka apa? Ya. Enggak muhrim. Padahal yang tepat apa? Mahram. Iya. Insyaallah barakallahu fikum mereka akan memahami. Iya. Jangan kan barakallahu fikum atasan yang seperti itu ya, orang berpendidikan, sopir truk saja paham kok. Iya, coba lihat di belakang itu saya pernah lihat, hah? Jaga jarak, enggak muhrim. Itu katanya. Iya, berarti kan sopir truk paham. Kalau enggak muhrim itu enggak boleh deket-deketan ya. Nah, itu levelnya sopir truk padahal. Iya, apalagi orang yang sudah berpendidikan, apalagi barakallahu fikum sekarang dalam ilmu agama itu sudah mulai tersebar, insyaallah sebagian kaum muslimin barakallahu fikum bisa memaklumi. Iya, ketika ada laki-laki yang tidak mau berjabat tangan, barakallahu fikum, begitu saja langsung mereka paham. Oh. Berarti ini seorang laki-laki yang mutadayyin, kuat dalam agamanya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Yang tidak masuk dalam ikhtilat itu memang sudah pisah ruangannya. Perempuan kerja di ruangan sendiri, yang laki-laki kerja di ruangan sendiri, atau di ruangannya dia memang semuanya yang laki-laki. Kalau yang seperti itu, ya itu namanya ikhtilat. Barakallahu fikum. Konsekuensinya ya seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Iya. Kalau barakallahu fikum. Iya. Susah, misalnya masih belum bisa barakallahu fikum, ya tadi minimalnya dia barakallahu fikum ya harus ekstra ya, yang namanya qabdun nazar, yang menundukkan pandangan barakallahu fikum, kemudian dari sisi mukalamah ya, tidak terlalu barakallahu fikum apa bergampang-gampangan, seperlunya saja. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Sambari dia mencari job kerjaan yang lebih aman LPG-nya. Gitu ya. Laporan pertanggungjawabannya nanti di akhirat kan lebih enak ya. Kalau yang seperti itu kan, wah nanti macam-macam itu pertanggungjawabannya. Barakallahu fikum. Apa? Monggo mas. Kalau makan sepak bolanya. Bikin apa? Makan sepak bolanya aja. Kan ini Pak boleh gitu. Hmm. Iya, enggak sekarang rumahnya kan. Iya, sama tadi. Dan itu klub-klub orang-orang kafir. Iya. Yeah. Timnya orang Arab. Nah, itu lain lagi. Iya. Yeah. Nah, kalau dia sukanya timnya orang-orang muslim ya berarti dalam hal apa? Keduniaan, dan itu dalam hal apa? Keislaman gitu ya. Tapi kalau dia mencintai tim sepak bola orang-orang kafir ya tadi sudah masuk dalam loyalitas kepada orang kafir dalam urusan dunia. Barakallahu fikum ya. Baik. Dan para ulama telah menasihatkan barakallahu fikum itu termasuk bentuk apa? Ta'assub. Ya, bentuk ta'assub dalam hal apa? Tim sepak bola. Itu juga tercela. Iya. Barakallahu fikum. Ayy. Wallahu taala alam bissawab. Orang Arab itu kan punya tim sepak bola, yang punya kan orang Arab. Terus? Sepak bola kan. Banyak kayak seperti yang punya kan orang Islam. Apa tidak boleh juga? Yang punya kan orang Islam. Ya yang punya kan. Tapi yang main? Kalau nggak mayoritas. Ya seperti itu intinya. Nah, kan itu kelihatan apakah memang dia barakallahu fikum Islam atau tidak, kan kelihatan. Walaupun mungkin yang penyandang dananya orang Islam, tapi kan yang bermain orang-orang kafir. Kita senangnya tim itu karena permainannya atau karena penyandang dananya? Antum senang misalnya klub Leicester, apa tadi? Leicester, ya? Manchester City. Iya. Antum senang tim itu karena penyandang dananya muslim atau karena memang mereka timnya itu bagus, pemain-pemainnya, ya? Yang mana? Nah, iya kan, karena orang yang bermain. Berarti kan situ sudah ada bentuk loyal kepada orang-orang kafirnya. Kecuali kalau antum, wah anak seneng tim Manchester, karena apa? Seneng sama penyandang dananya. Nah, itu kayaknya sangat jarang ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Misalnya ketika sakit atau keluarga sakit, kemudian kita sudah meyakini bahwa baik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Namun ketika kita sarankan menggunakan Tibu Nabawi, orang yang sakit tersebut, saudara kita mengatakan bahwa itu enggak manjur itu. Mending kalau saya lebih senang pakai obat-obatan yang kimia dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk meyakini lebih sempurna apa? Ya, ada petunjuk yang lain lebih sempurna daripada petunjuknya Rasulullah. Apakah termasuk kekufuran atau bagaimana? Barakallahu fikum. Itu tergantung dengan maksud dan keyakinan dia. Iya. Kalau yang dia maksud itu barakallahu fikum, dia tidak mengerti, iya, terkait dengan Tibun Nawawi tadi, di situ ada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia menganggap itu cuma metode pengobatan dari Timur Tengah, maka ini tidak sampai pada kategori mendahulukan bimbingan selain Rasul dengan bimbingan Rasul. Tapi kalau dia sudah mengetahui, iya, ini adalah sunnahnya Rasul, ini yang syar'i, ini yang dianjurkan, barakallahu fikum, di situ bukan hanya dari sisi dunianya saja ada upaya untuk mendapatkan kesehatan, tapi di situ ada nilai pahala karena upaya untuk mengikuti sunnah, dapatnya dua, gitu ya. Nah, kalau dia masih menolak, udah ada masuk ke arah poin tadi. Jadi untuk keluarga dinasihati tadi, iya, Pak atau Bu atau Mas, seandainya kita nggak sembuh, ini dapat pahalanya double sampean. Ada pahala ikhtiarnya, ada pahala mengikuti sunnahnya. Gitu ya. Kecuali kalau memang belum, sekarang sudah dicoba gitu ya, barakallahu fikum, sudah ada upaya mencoba dengan Tibun Nabawi, kemudian barakallahu fikum belum ada perubahan, mencoba dengan obat-obatan yang lain, itu tidak masalah. Tapi kan ini belum mencoba, sudah hobi terlebih dahulu, barakallahu fikum, ya. Apalagi dengan jawaban seperti tadi, itu tidak manjur, Rafa'atikum, itu sangat berbahaya. Allahu ta'ala alam bismillah. Kalau ini kasus kayak di masyarakat, jadi dia ini mencintai sama pembantu kaum kafir, tapi mungkin tidak menghancurkan. Contohnya itu nikah beda agama, itu hukumnya besar-besar atau kafir? Islam sama Hindu atau Islam sama Islam? Terkait dengan masalah pernikahan, sudah ada bimbingan barakallahu fikum, yang diizinkan oleh Islam itu seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Iya. Nasrani ataupun Yahudi, barakallahu fikum, dengan ketentuan wanitanya adalah afifah, wanita terhormat, bukan seorang wanita yang pezina. Iya, barakallahu fikum, di situ ada barakallahu fikum izin, ya, dianggap sah barakallahu fikum pernikahannya sesuai dengan ketentuan Islam juga, syarat-syarat pernikahan mulai dari yang namanya wali, mahar, ya, ada semua, gak sah, ya, barakallahu fikum. Yang dilarang selain daripada itu, wanita muslimah menikah dengan ahli kitab Nasrani, laki-laki Nasrani atau Yahudi. Atau barakallahu fikum, laki-laki muslim menikah dengan selain ahli kitab, Hindu, Buddha, barakallahu, itu tidak diperbolehkan. Ya, haram hukumnya. Baik. Dan nikahnya tidak sah. Dosa-dosa. Dan itu bisa masuk dalam kategori perzinaan. Kalau dalam Islam, ya yang namanya zina tahu sendiri apa hukumnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi? Hubungan antara jual beli. Iya. Dengan orang-orang kafir. Iya, soalnya kan terkadang orang lokal itu bilangnya berkah, tapi nasinya kabur. Misalnya beras A. Nanti kalau sama orang lokal itu akan dicampur. Nakal orang lokal ya. Tapi kalau sama orang kafir, dia bilang kaya, kaya. Baik. Kalau untuk muamalah jual beli tidak mengapa. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan akad transaksi dengan orang-orang kafir. Para khalifah beliau pernah menggadaikan baju perangnya, beliau pernah akad transaksi dengan orang-orang Khaibar ya terkait dengan pengolahan tanah ketika Rasul berhasil menaklukkan benteng Khaibar. Kemudian beliau menyerahkan urusan mengolah tanah diserahkan kepada penduduk asli. Tapi apa? Syaratnya bagi hasil setengah-setengah. Itu kan luar biasa ya, keadilan Islam. Sudah dikuasai, dimenangkan sama Islam, diserahkan lagi pada mereka. Mereka yang mengolah. Iya. Dan sistemnya apa? Bagi hasil. Bukan 90 sama 10, tapi apa? 50-50. Luar biasa. Enggak ada kalau orang-orang kafir seperti itu, enggak ada. Yang ada itu kuasai, hancurkan. Itu metode perangnya orang-orang Mongol, Tatar. Iya, kuasai, hancurkan. Kalau orang-orang kafir yang lain, orang Portugal atau orang Belanda yang semisal dengannya, barakallahu fikum, kuasai, ya sudah kemudian iya, pekerjakan orang-orang asli menjadi budak mereka. Enggak dapat hasil sama sekali. Iya. Jadikan apa? Kerja. Kerja paksa, ada yang kerja rodi, ada yang romusa, barakallahu fikum. Tidak ada berbagian. Tapi Rasul memberikan tuntunan tadi. Wallahu ta'ala alam biswa. Agar melenceng dari pembahasan. Ya. Mau dijelaskan bagaimana sih latar belakangnya, kok ada sampai sekarang ada istilah musik Islami, sinetron Islami, nasir Islami dan sebagainya. Sebenarnya bukan tuntunan Islam, tapi diambil-ambil Islam itu. Asal muasalnya dari iblis. Ya karena memang itu salah satu manuver cara iblis. Ya, membuat manusia tergelincir pada kemungkaran. Ya itu apa? Dia akan membuat perkara yang jelek itu dikasih nama yang bagus. Seperti Nabi Adam, ya ketika dilarang untuk memakan buah dari pohon tersebut, dia mengatakan Sajaratul Khuldi, pohon yang akan membawa kamu pada kekekalan. Dari situ kita mengetahui salah satu metode iblis untuk menipu anak Adam, yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, dikasih nama yang bagus-bagus. Nah, ya tadilah tadi. Ya, sebenarnya itu perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, tapi dikasih embel-embel Islami sehingga orang bingung. Kan ada Islaminya. Maka ketika ditanya dari mana latar belakangnya, yaitu dari iblis, sudah lama sekali metode seperti itu. Dan sebaliknya, mereka akan menamakan dengan nama-nama yang jelek untuk perkara yang bagus. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang bagus-bagus, yang baik-baik, mereka kasih nama-nama yang mengerikan, nama-nama yang jelek, gelar-gelar yang jelek. Barakallahu fikum. Ya. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dibilang orang gila lah, dibilang orang stres lah, dibilang itu pujangga lah, ya dibilang orang kemasukan jin lah. Barakallahu, padahal dia orang yang baik. Tapi dikasih nama-nama yang jelek biar orang sudah takut dia. Ya. Belum tahu mendengar ucapan beliau sudah dengar, "Wih, seperti itu sudah takut orang enggak jadi." Barakallahu fikum ya. Baru mau ikut pengajian di sini misalnya, langsung yang lain ada mengatakan, "Oh, jangan ikut pengajian di situ. Ya, itu pengajian berbahaya." Itu pengajian keras, radikal, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Enggak jadi, gitu ya. Padahal barakallahu fikum enggak ada yang seperti itu. Itu termasuk barakallahu fikum manuver ya, atau gaya-gaya atau cara iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan anak Adam dari Shiratal Mustaqim. Iya, yang jelek dikasih nama yang bagus dikasih nama yang jelek. Wallahu taala alam bisawab. Boleh tak menggadaikan barang? Tapi kalau tetap bilang personal pernah menggadaikan? Iya, boleh. Ada hukum rohan dan dalam pembahasan fikih, gadai penggadaian. Bagaimana? Boleh. Tapi kalau yang ada saat ini kan itu penggadaian sudah ada unsur ribanya, ada unsur bunganya, itu yang tidak boleh. Ya, kalau penggadaian yang ada di dalam Islam, misal pinjam 10.000 ya baliknya 10.000. Ya, pinjam 200.000 ya baliknya 200.000. Setelah dikembalikan barang kita yang dititipkan tadi kembali lagi. Kalau yang sekarang kan enggak. Iya, mesti ada embel-embelnya. Bunga ringan 5%, 2%, 1%. Nah, seperti itu saling bersaing. Itu sudah riba. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Yakni baik. Nafsihi al-qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.